Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali membahas ayat ke-68 dari surat Yusuf yang masih membicarakan seputar kisah Nabi Yusuf alaihissalam, terutama sekali tentang bagaimana pada hari ini Al-Quran menggambarkan kepada kita perjalanan yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sampai ke kota Mesir untuk membeli barang-barang sembako. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walamma daqalu min haythu amarahum abuhum makana yughni anhum minallahi min syai' min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya Ya'qub mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Para pendengar yang kami muliakan, ayat ke-68 ini menggambarkan bagaimana selanjutnya para saudara Nabi Yusuf, anak-anak Ya'qub, mengadakan perjalanan ke Mesir untuk membeli barang-barang sembako mereka. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Ternyata mereka itu mengikuti pesan dan wasiat sang ayah untuk masuk ke kota Mesir itu dari secara terpisah-pisah dari pintu-pintu gerbang yang ada. Akan tetapi satu hal yang patut dipahami di sini adalah maka na yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha, bahwa masuknya mereka itu ke dalam kota Mesir dengan aman sentosa, tanpa ada halangan, tanpa ada kecurigaan dari orang-orang di sekitarnya, itu bukanlah karena perintah Nabi Ya'qub alaihissalam, akan tetapi karena takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehendak dari Allah, perjalanan yang mereka lakukan masuk ke dalam kota Mesir itu dapat dilakukan secara begitu lancar. Wa innahu lazu ilmin lima allamnahu. Kita fokus kepada keterangan redaksi ini karena Allah menggambarkan bagaimana diri seorang Ya'qub alaihissalam adalah lazu ilmin, pemilik ilmu pengetahuan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Ibnu Katsir ditafsirkan bahwa makna daripada lazu ilmin ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang dalam terhadap agamanya. Para pendengar rahimakumullah, disinilah kita mencoba untuk menggali bahwa ketika Allah menggambarkan bagaimana sosok seorang Ya'qub yang memiliki pengetahuan, seperti itulah selayaknya para orang tua di Indonesia ini secara khusus dan di dunia secara umumnya, bahwa orang tua harus meningkatkan pengetahuannya. Orang tua itu, baik ibu maupun ayah, haruslah orang-orang yang setiap saat membaca, setiap saat berusaha untuk melihat kondisi dan situasi perkembangan diri anak-anak, harus terus menimba ilmu pengetahuan agar perkembangan dari diri sang anak, kondisi sekitar sang anak itu dapat dibaca dengan baik oleh orang tuanya. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab adalah, ajarkan anak-anakmu sesuai dengan kondisi kehidupan mereka. Karena mereka, dengan pendidikan-pendidikan yang terbaik, karena dirimu tidak sama hidup sebagaimana suasana yang dijalani oleh anak-anakmu. Jadi ada perbedaan antara masa kita orang tua dengan anak-anak kita, ya. Tidak harus mengikuti gaya pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kita, dan itu kita terapkan kepada anak-anak kita. Beda antara orang tua dahulu mendidik anaknya dengan seharusnya orang tua sekarang mendidik anak-anaknya. Orang tua dahulu mudah karena dipelototi saja si anak ini sudah manut. takut, ada perasaan segan dan takut kepada para orang-orang tua, anak-anak kepada orang-orang tuanya dahulu. Tapi kalau sekarang kita perhatikan sudah berbeda, ya. Anak-anak kita itu sudah lebih harus bukan ditakut-takuti, ya. Bukan anak itu bisa sekali pandang saja dia kemudian takut, tapi malah dia membalas tatapan mata si ayahnya. Jadi ada cara dan strategi baru yang harus dilakukan oleh para orang tua untuk mendidik anak-anaknya sekarang ini, dan begitu juga nanti untuk masa-masa yang akan datang. Karena beginilah kondisi, karena terjadi perbedaan kondisi. Oleh karena itu, jangan cepat main pukul. Orang tuaku dahulu mukul aku ketika mendidikku, maka sekarang harus kupukul anakku ketika mendidik mereka. Tidak, tetap yang terbaik adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Yakub, yang disampaikan oleh narasumber kita terdahulu, bahwa ada kelembutan yang ditampilkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ketika mendidik anak-anaknya, bahwa menanamkan pendidikan agama itu adalah yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dan ini sangat dihargai oleh Allah, sangat dipuji oleh Allah, sebagaimana keterangan dari ayat ini, wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu, sungguh Yakub itu adalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kita sebagai orang tua harus meniru sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam punya pengetahuan yang besar. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jenal, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tentang pendidikan atau memberi ilmu, wa innahu lazu ilmin, karena Nabi Yakub itu memiliki ilmu. Saya sedikit menambah bahwa yang kita sampaikan itu pendidikan ada yang bersifat universal, ada yang bersifat parsial, ada yang bersifat umum, dan itu common. Semua dari dulu sampai dengan zaman sekarang itu tetap dan tidak berubah. Ada yang berubah mungkin metode dan caranya, seperti kata Ustaz Perdana, zaman sekarang tidak sesuai dengan nuansa kekerasan, penindasan, intimidasi, menakut-nakuti. Itu benar. Tetapi sebagaimana inilah mungkin yang dipahami oleh kita berdasarkan sabda Nabi Muhammad, wa antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu bagaimana urusan duniamu, bagaimana perkembangan dunia sains dan teknologi saat ini. Mungkin itu tidak ditemukan pada zaman dahulu kala, tetapi ada satu hal yang bersifat universal sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Yakub yang kita kaji hari ini, dan Nabi Yakub sampai kita sekarang. Jadi jangan dibilang, oh itu ketinggalan zaman cerita Nabi Yakub, Nabi Yusuf tuh zaman bahola, itu zaman Muhammad tuh ya zaman unta dulu, sekarang kan sudah modern, dan kita buang saja kisah-kisah seperti ini karena itu sudah tidak zamannya lagi. Saya rasa bukan demikian. Ada pendidikan yang sifatnya universal, prinsipil, dan itu kekal dan abadi. Akhlak mulia itu adalah sejatinya dari dulu sampai sekarang tetap demikian. Dan pada ayat 68 ini kita mempelajari suatu prinsip dasar yang kata Ustaz Perdana tadi, lazu ilmin, adalah keimanan. Bagaimana pendidikan itu sangat terkait erat dengan unsur keimanan, dan itu menyatu dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sampai dengan saat ini dan akhirat nanti. Semuanya kalau mau hidup bahagia, milikilah kekuatan iman, keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, pendidikan yang terbaik bagaimana menumbuh kembangkan rasa iman kepada anak-anak, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu dakwah bilhal. Jadilah orang tua suri teladan, jadilah orang tua contoh terbaik bagi anak-anaknya. Kalaulah orang tua habis sahur baca Quran, dari habis sahur sampai jam 6 tidak harus buka televisi, dan kita kurangi nonton televisi di bulan Ramadan ini. Atau lebih dahsyat lagi, kalaulah orang tua bersama anggota keluarga memiliki kesepakatan di bulan Ramadan ini, setiap anggota keluarga harus khatam Al-Quran sekali minimal, dan itu dipelopori oleh sang ayah sebelum masuk kantor, dari habis sahur sampai jam 6, saya rasa tidak ada alasan kecuali tidur. Dan itu pun tidak membuat badan menjadi gemuk, bertambah sehat. Bahkan kebanyakan tidur di bulan Ramadan pun bukan merupakan satu cerminan Islam yang baik dan menyehatkan menurut kesehatan. Itu yang pertama. Jadi pendidikan ilmu pengetahuan itu didasari dengan dakwah bilhal dari keluarga, ada unsur kebersamaan, sharing, harmonisasi, dan kasih sayang. Itu yang pertama dari lazu ilmin. Yang kedua, keberhasilan itu berkat Allah. Jadi apa yang diraih oleh sang ayah, apa yang diraih oleh anak-anaknya, bukan semata-mata karena usaha anak dan ayahnya. Ya alhamdulillah anak-anakku sekarang bisa berhasil semua, itu kan berkat ayah kerja jungkir balik siang malam. Itu kesombongan. Ya anak-anakku semua berhasil dapat S1, S2, dan S3 berkat mereka belajar sungguh-sungguh. Itu adalah kesombongan. Di sini di ayat 68 ini disebutkan maka na yughni anhum minallahi min syai', semuanya tidak lepas dari kuasa Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah, karena Allah adalah zat yang maha baik. Maka ini diteguhkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya, bila berhasil nanti anak-anakku jangan sombong dan besar kepala. Begitu juga lah kita menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama." Engkau melempar Nabi Muhammad kepada para musuh sehingga debu atau pasir yang kamu lempar itu mengena mata mereka, tapi sebenarnya kamu itu tidak melempar. Orang orientalis berpikir, bagaimana melempar tapi tidak melempar? Disinilah iman yang berbicara, bahwa keberhasilan Nabi Muhammad melempar itu secara fisik memang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tetapi yang melempar mengenai sasaran itu bukan semata-mata karena Nabi Muhammad bisa melempar dan mengenai sasaran. Ada banyak unsur di situ. Ada angin yang berhembus berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga dilempar sedikit saja dia melayang ke arah musuh. Itu adalah tentara Allah, itu adalah kuasa Allah. Mungkin boleh jadi waktu dilempar tangan Nabi Muhammad waktu itu lagi segarnya, tidak pegal atau tidak mati mati sebelah sehingga dia bisa melempar, dan boleh jadi ketika dilempar mata para musuh lagi membelalak tidak berkedip dan alisnya atau bulu matanya tidak berfungsi sehingga debu seharusnya bisa memfilter, seharusnya bulu mata bisa memfilter debu tapi akhirnya tidak berfungsi dan kenalah mata mereka sehingga mereka kelilipan dan akhirnya mereka mudah untuk diserang oleh Nabi Muhammad. Jadi pelajaran berharga dari ayat 68 ini, banyak keberhasilan-keberhasilan yang kita raih sebenarnya di balik itu semua adalah berkat kasih sayang Allah, berkat kekuasaan Allah, berkat cinta sayang Allah kepada kita. Untuk itu tiada lain dalam ayat 68 ini kecuali kekuatan imanlah yang harus kita tumbuhkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi. Kesimpulannya adalah bahwa ketika seseorang mampu merasakan keimanannya, semakin kokoh keimanannya, semakin mendalam keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah dia akan merasakan begitu manis dan indahnya kehidupan ini. Memiliki harta, dia akan katakan bahwa harta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah lah dia memperolehnya. Ketika dia berada dalam posisi puncak sebagai seorang yang berilmu pengetahuan dengan titel profesor, doktor dan sebagainya, maka bukanlah ucapan haza min amali atau haza min kasbi, tapi dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa inna sesungguhnya haza min fadli rabbi, ini semua adalah karena keberkahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa indah kehidupan seperti ini ketika seseorang merasakan bagaimana nikmatnya keimanan itu mampu membuahkan hasil yang begitu gemilang. Inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapatkan, itu semua adalah karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan akan jauh lebih indah ketika kita merasakan bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Haza min fadli rabbi merupakan salah satu ucapan yang harus selalu kita ucapkan di samping ucapan alhamdulillah, untuk merasakan bagaimana setiap tetesan nikmat yang kita peroleh adalah karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpan dulu Pak.